Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. La nabiya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jada haqqa jihadih wa man da'a bidawatihi ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan tercerdas dimanapun Anda berada, kita hadir kembali dalam seri Tarbiyah Islamiyah. Seri Tarbiyah Islamiyah adalah seruan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tetapi untuk seluruh manusia. Karena yang membutuhkan Islam, yang membutuhkan jalan keselamatan, itu adalah seluruh manusia, bukan hanya muslim saja, tapi seluruh manusia. Seluruh manusia adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan di akhirat, kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya. Saudaraku yang budiman cerdas, kalau kita coba memperhatikan matahari, ya, bersinar terang, angin, bertiup sepoi-poi, ya, udara segar, hujan, ya, tanah lapang, rerumputan, tanaman, hijau, ya, gunung-gunung yang kokoh, bangunan, gedung-gedung, rumah-rumah tempat tinggal, fasilitas ini dan itu, maka seolah-olah ya, kita lihat ini semuanya adalah tempat hidup kita. Bukan ya. Sesungguhnya apa yang ada di sekitar kita, yang terjadi di sekitar kita, ini semuanya adalah cuma kehidupan semu ya. Ini semuanya akan kita tinggalkan. Gedung-gedung, jembatan, sarana, berbagai macam sarana publik, rumah, tempat tinggal, fasilitas, kemewahan, kendaraan, berbagai macam ragam, aksesoris, pakaian, gelar, pangkat, titel, dan sebagainya, termasuk jabatan, karir, itu semuanya akan kita tinggalkan. Dan akan kita tinggalkan, ya. Tidak akan kita bawa ketika kita mati. Ya. Saudaraku, mati adalah kematian adalah sebuah gerbang awal dari kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sejati. Allah Rasulullah mengatakan. Ketika bersabda ketika perang Khandaq, ya, perang Khandaq itu perang menggali parit, ya, kaum muslimin menggali parit, ya, sejauh beberapa kilometer, ya, dengan kedalaman sekitar 6 meter, ya, lebarnya sekitar 12 meter, ya. Itu adalah kerja besar, ya, yang melibatkan seluruh kaum muslimin untuk membuat benteng dalam bentuk parit kota Madinah, membentengi kota Madinah dari serbuan pasukan Khandaq. Ini adalah pasukan gabungan, pasukan sekutu antara kaum musyrikin Mekah bergabung dengan kabilah-kabilah yang ada di tanah Hijaz, suku Ghatafan, suku besar Ghatafan. Kabilah-kabilah kecil lain bergabung semuanya, dan itu kerjasama dengan Yahudi, ya. Yahudi dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ya. Bani Nadir, ya. Ya, mereka bergabung. Kemudian ditambah dengan permusyawaratan rahasia dengan kaum munafik Madinah, ya, yang ada di dalam Madinah, ya, kaum munafik. Jadi kaum muslimin itu terjepit, ya, dari dalam dan dari luar, ya, dari atas dan dari bawah. Kondisi masih lemah, sementara pasukan besar mengepung, ya. Itu adalah peristiwa yang luar biasa, ya. Tetapi ketika sedang, ya, kerja keras menggali parit itulah, maka Rasulullah bersabda, Allahumma, ya, Allahumma la aisa ilal aisul akhirah. La aisa ilal aisul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan ya, yang sejati kecuali kehidupan di akhirat. Ya. Kehidupan akhirat. Kenapa ketika itu Rasulullah bersabda seperti itu? Karena untuk menggelorakan semangat menggali, ya, menggali parit itu. Pada waktu itu kaum muslimin kekurangan logistik, ya, persediaan makanan sangat terbatas, ya, sehingga mereka kebanyakan menanggung kelaparan. Ya, bahkan Rasulullah sendiri itu mengikatkan 2 buah batu di perutnya untuk menahan lapar. Ya, sementara menahan lapar tapi harus bekerja, harus menggali parit. Ya, Rasulullah langsung terjun ke dalam lapangan, ya, menggali rapet, menggali parit, ya, mencangkul, mengangkut batu, tanah, pasir, ya, bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum dari Muhajirin dan Ansor. Keringat menetes, peluh, ya, capek. Tapi Rasulullah memberikan semangat luar biasa kepada kaum muslim pada waktu itu. Untuk apa? Untuk bersemangat. Kenapa ya? Dicari, ya, dari perjuangan ini adalah akhirat. Nah, ya. Dan akhirat adalah kehidupan yang sejati, ya, kehidupan yang selama-lamanya. Dan itu dimulai setelah kematian. Ya, dimulai dari alam kubur, kemudian nanti terjadi kiamat. Kemudian hari berbangkit, ya. Kemudian dikumpulkan seluruh makhluk, ya, di padang mahsyar, dan kemudian Allah akan adili seluruh makhluk, ya. Kemudian Allah berikan keputusan, ya, masuk surga dan masuk neraka atau masuk neraka. Bagi orang-orang yang beriman, ya, sungguh-sungguh beriman lahir dan batin, yakin dengan akhirat, dengan kehidupan akhirat sebagaimana yang Allah sampaikan, yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul, disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakin maka mereka akan diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Ya. Nah, jadi semangat, ya, ketika Rasulullah menyampaikan itu maka kaum muslimin tetap bersemangat gitu, ya, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi capek, tapi semangat. Kenapa? Karena memang kaum muslimin yang dicari adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang sungguhnya, kehidupan yang selama-lama. Sementara dunia ini itu hanyalah medan, ya, tempat untuk beramal, untuk beribadah, untuk berjuang, untuk menggelorakan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan mendakwahkan Islam. Ya. Supaya dengan Islam manusia selamat di akhirat nanti. Ya. Mengajak manusia supaya selamat di akhirat. Ya. Selamat dari api neraka. Karena hanya mereka yang muslim, hanya mereka yang muslim dan beriman sungguh-sungguh, itulah yang akan selamat di akhirat nanti. Nah, kita ajak semua manusia untuk beriman kepada Allah supaya selamat di akhirat. Karena sungguhnya penderitaan yang sesungguhnya, ya, penderitaan yang sungguhnya itu ada di akhirat. Ya. Kalau di dunia ini kita menderita, lapar, ya, capek, lelah, ya, luka, ya, kemudian dihina, ya. Kemudian dikucilkan, kemudian kita difitnah atau hal lain seperti itu, ya, tertindas, menderita, ya, kesakitan, ya. Maka semua penderitaan, kesusahan itu hanyalah sementara, ya. Hanyalah sementara di dunia ini. Ya. Banyak sekali riwayat di zaman dahulu, ya. Bagaimana orang yang tertindas, itulah yang akan menikmati kemenangan di akhirat. Ya. Sementara yang penindas di dunia ini, ya, yang kebanyakan adalah para raja, kaum pembesar, kaum bangsawan, orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, memiliki kekuasaan, itulah kebanyakan para penindas. Dan itulah yang justru dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dari mana itu dapat kita ambil pelajaran? Ya, dari kisah di dalam Al-Quran, ya. Kisah di dalam Al-Quran. Ya. Saudaraku yang budiman telah cerdas, kembali kepada konsep tarbiyah Islamiyah. Ya. Bagaimana kita mentarbiyah, mendidik, membina. Ya. Kita membina manusia dengan nilai-nilai Islamiyah. Apa yang pokok daripada nilai-nilai Islamiyah? Yang pertama adalah memahami tentang kerangka kehidupan. Ya. alur kehidupan ini. Ya, bahwa kita sudah ditakdirkan Allah di muka bumi ini, hidup ini sekian lama nanti sampai ajal menjemput. Kemudian setelah kita mati, maka ada alam kubur, alam barzah. Ya, di mana seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, baik walaupun cuma sesaat, walaupun cuma beberapa detik, ya, seorang bayi lahir kemudian langsung meninggal, cuma beberapa detik menghirup udara, itu juga sekarang ya ada di alam kubur. Walaupun termasuk Nabi Adam, ya Nabi Adam ya hidup di dunia ini ya hidup selama total sekitar 960 tahun. Ya, 960 tahun dan sekarang masih di alam kubur. Di alam kubur. Ya. Karena apa? Karena belum sampai ke alam hari kiamat. Belum sampai kepada hari akhir, ya. Alam hari akhir. Jadi semua manusia yang sudah meninggal itu ada di alam kubur, alam barzah. Ya. Alam barzah. Ya. Menunggu terjadinya kiamat. Ya. Semua manusia yang sudah mati sekarang di alam barzah menunggu terjadinya kiamat. Yang sudah dipastikan akan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Dan itu sudah dipahami oleh malaikat, oleh iblis, ya, oleh semuanya, ya. Yang ingkar adalah manusia dan jin, ya. Kenapa manusia ingkar kepada hari kiamat? Karena mereka tidak mau peduli, ya. Tidak mau percaya, tidak mau beriman dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ya. Mereka lebih percaya kepada dogma, ya, teori-teori yang dikemukakan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasulnya. Ya. Memahami kehidupan. Nah, suatu nanti, ya, kita semuanya akan mati, ya, dan kemudian Allah akan bangkitkan kembali. Ya. Ya, ketika terjadi kiamat, setelah kiamat maka Allah akan bangkitkan, hidupkan kembali. Dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dan disitulah, ya, setelah kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama-lamanya tidak ada kematian. Jadi selama-lamanya tidak ada kematian. Apakah kita mau selamat, mau bahagia, ya, selamat atau mau celaka, ya, nanti di akhirat, maka itu bisa selama-lamanya. Maka kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang selama-lamanya itu. Ya. Maka kalau kita ngukur waktu, ya, ngukur waktu sekarang, ya, berapa lama kita hidup di dunia ini, kemudian berapa lama orang-orang yang sudah mati sekarang di alam barzah. Ya. Fir'aun hidup di dunia ini berapa lama? Berapa puluh tahun? Berapa 100 tahun? 150 tahun? Ya. Tapi sejak dia ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, sampai sekarang di alam, masih di alam barzah. Ribuan tahun di alam barzah dan pagi sore disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa kubur. Ya, Firaun. Dan nanti ya, ketika dikumpulkan Allah ya di padang mahsyar, maka Firaun berjalan di depan kaumnya dan kemudian digiring bersama dengan kaumnya, yaitu orang-orang yang menyembah dia sebagai Tuhan, ya, digiring ke dalam neraka bersama-sama. Ya. Nah, inilah, maka selama-lamanya di dalam neraka, ya, naudzubillahi min dzalik, itu adalah kerugian yang luar biasa. Ketika hidup di dunia dia berkuasa, ya, dia sebagai seorang raja, ya, superpower, ya, memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, dihormati, disanjung, dipuja, bahkan disembah oleh rakyatnya. Ya. Tidak pernah sakit, ya. Ya. Dia memiliki kekuatan fisik, ya. Tidak pernah sakit, ya. Maka dia kemudian sombong, takabur. Tapi itu hanya sebentar di dunia, ya. Ya, hanya sebentar di dunia dan balasannya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, ini adalah pelajaran bagi kita. Ya. Kisah Fir'aun adalah pelajaran bagi kita. Yang paling penting pokok bagi kita adalah selamat di akhirat. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, untuk selamat di akhirat, ya. Kehidupan sejati, kehidupan yang sesungguhnya itulah. Maka para nabi dan rasul diutus oleh Allah. Ya. Untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. menyampaikan wahyu Allah sebagai pedoman hidup, ya, sebagai sebagai aturan, undang-undang dasar kehidupan manusia, ya. Dan bukan hanya itu, ya. Allah langsung membimbing para nabi dan rasul itu sebagai role model, sebagai contoh teladan kehidupan sejati yang langsung diimplementasikan sebagai amal nyata kehidupan sehari-hari, bagaimana beribadah, bagaimana hidup ini, bagaimana di siang hari, bagaimana hidup di malam hari, bagaimana bergaul, berusaha apa, bekerja, bagaimana hidup di dunia ini sesuai dengan keridhaan Allah, hidup sesuai dengan yang diridhai Allah. Itu role model, tipe kehidupan orang-orang real nyata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para nabi dan rasul. Maka kalau kita ingin selamat, maka kita mau tidak mau ya harus kita mempelajari kehidupan para dan nabi, kehidupan para nabi dan rasul itu, ya. Maka jejak-jejak mereka kita ikuti, langkah-langkah mereka kita ikuti, ya. Nah, bagaimana kehidupan para nabi dan rasul? Mereka adalah kehidupannya ya berjuang di jalan Allah. Apa itu? Yaitu berdakwah ila Allah, mendakwahkan manusia supaya hanya menyembah kepada Allah semata, meninggalkan sembahan-sembahan lain. Sembahan-sembahan lain itu apa? Sembahan-sembahan lain itu sembahan menyembah berhala, menyembah manusia, menyembah bintang, menyembah matahari, bulan, menyembah orang-orang sakti, menyembah rajanya, kaisarnya, ya. Itu semuanya ditinggalkan, harus ditinggalkan. Menyembah tukang sihir, menyembah setan, jin, ya, malaikat, semuanya harus ditinggalkan. Menyembah kepada kekuasaan, menyembah termasuk menyembah hawa nafsunya, ya. Itu harus semuanya harus ditinggalkan, ya. Menyembah kepada hawa nafsunya itu adalah hidup mengikuti hawa nafsunya, ya. Mengikuti kemauan dirinya. Dirinya ingin enak, hidup enak, makmur, sejahtera, ya. Di sana senang, di sini senang, apa-apa serba enak, nyaman, ya. Makan enak, minum enak, ya. Bisa bergembira ria. Nah, itulah hawa nafsu, ya. Mengikuti hawa nafsu. Maka kalau kita tujuan hidupnya untuk itu, maka kita berarti tujuan hidup kita mengikuti hawa nafsu, ya. Nah, maka kita harus membebaskan diri kita, ya. Ya, jiwa raga kita dari penyembahan kepada selain Allah, ya. Yang saya sebutkan tadi, ya. Kemudian kita hanya menyembah kepada Allah, ya. Menyembah kepada Allah semata. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Menyembah kepada Allah semata itu artinya adalah kita tunduk patuh kepada aturan yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan, ya. Kita tunduk patuh, taat, ya. Bukan hanya dalam masalah ibadah, ya, tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan, ya. Kita tunduk patuh semuanya. Kita ridho diatur oleh Allah, ya. Kita ridho mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jalani kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun resikonya di dunia ini kita hidup repot, susah, ya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang itulah jalan keselamatan di akhirat selama itu sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di situ kita diperintahkan sholat, ya. Sholat 5 waktu kewajiban. Maka kita jalankan dengan ridho, ya. Kenapa? Karena yang kita tuju adalah kehidupan akhirat, ya, surganya Allah seluas langit dan bumi selama-lamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah berfirman, ya, bersegeralah engkau kepada apa? Kepada ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan Allah, janjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi ampunan Allah itu dibuka siang malam, ya. Selama manusia hidup di dunia ini, siapapun dia, Allah berikan, ya, Allah buka ampunannya bagi mereka yang masih belum muslim, non muslim, masih kafir. Maka segera bertaubat kembali kepada Allah, ya, masuk Islam, ya, dan ridho dengan keselamatan itu, ya. Menundukkan diri kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, taslim, ya, syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, bersaksi, berikrar, berjanji tidak ada tuhan selain Allah, ya, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, ya. Nah, ini adalah pintu keselamatan, ya. Pintu keselamatan di akhirat, ya. Bertaubat kepada Allah, ya. Kita yakin memang tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Semua ya fenomena yang ada di jagat raya ini ya menguatkan bukti bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Yang menguasai jagat raya ini hanya Allah, ya. Bukan tuhan-tuhan selain Allah, ya. Bukan manusia, bukan jin, ya. Ya. Semuanya adalah di bawah kendali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menghidupkan semua makhluk, yang mematikan semua makhluk, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengendalikan kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ibaratnya kehidupan ini adalah satu permainan, ya. Satu permainan besar, ya. Maka yang menguasai, yang membuat aturan, yang mengontrol, yang memelihara, yang mengawasi, yang menghakimi, yang mencatat, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar, Maha melihat, ya. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang Maha kuat, yang Maha suci, yang Maha besar, Maha tinggi, Maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya, ya. Yang lainnya adalah lemah, siapapun itu, ya. Yang lainnya adalah makhluk. Maka makhluk adalah lemah. Lemah artinya apa? Pendengaran terbatas, penglihatannya terbatas, ya. Manusia apalagi? Manusia, ya, penglihatannya, pengetahuannya, pendengarannya terbatas, ya. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh istirahat, ya. Dia butuh tempat berpijak, ya. Ya. Kalau kena api kepanasan, kalau kena dingin kedinginan, ya. Maka itulah manusia lemah, ya. Sementara Allah, Allah Maha Suci. Allah tidak membutuhkan makhluk, ya. Allah berdiri sendiri, ya. Allah Maha Hidup, kekal, abadi. Allah tidak bermula dan tidak berakhir, ya. Allah adalah yang Maha Besar, Maha Agung, ya. Maka kalau kita bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang sekarang ini, sampai sekarang disembah oleh banyak manusia, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh banyak manusia, apapun itu, maka Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia, siapapun itu, apapun itu adalah lemah. Lemah sekali. Ya. Sementara Allah adalah zat yang Maha Hidup, yang Maha Suci, yang tidak pernah lelah, ya, tidak pernah mengantuk, ya, yang selalu mengurusi makhluknya, yang selalu memberikan rezeki kepada manusia, kepada makhluknya, semua manusia, semua makhluk, hewan, tumbuhan, ya, semua ikan, ya, semua bakteri, ya, itu yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengatur, memberikan rezeki, ya. Kemudian yang memberikan ilham kepada hewan, hewan, binatang, supaya mereka bisa hidup, mencari rezeki. Allah semuanya, ya. Bukan manusia, bukan jin. Maka inilah kehidupan di sekitar kita, ya. Kehidupan berjalan, ya. Itu semuanya adalah atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah, atas pemeliharaan Allah, ya, sehingga berkembang. Tanaman berkembang biak adalah atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah, atas pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya tanaman, hewan begitu juga. Bahkan tubuh kita itu juga seperti itu, ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Maka Islam adalah agama, ya, aturan hidup satu-satunya dari Allah Subhanahu wa taala dari sejak, ya, Nabi Adam diturunkan di muka bumi ini, ya. Kemudian Nabi Sid, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya. Nabi Hud, Nabi Soleh, ya. Nabi Ibrahim, Ismail, ya. Ishak, Yakub, Yusuf alaihissalam, ya. Terus, ya. Daud, Sulaiman, ya. Ya. Yahya, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam, Musa, ya. Elias, Ilyasa, dan sebagainya, ya. Allah menurunkan, ya, mengutus para rasul itu 313, ya. Kemudian para nabi itu 124.000. Disebar di berbagai zaman, di berbagai tempat, ya. Ya. Allah mengutus mereka untuk apa? Untuk supaya menyeru manusia kembali kepada jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar adalah tauhidullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Supaya manusia hanya menyembah kepada Allah, supaya manusia tunduk patuh kepada aturan Allah, di mana aturan Allah itu tidak zalim sedikit pun. Ya. Tidak zalim sedikit pun, ya. Apapun aturan dari Allah, ya, yang halal dan haram, ya. Ya. Ini boleh, ini tidak boleh, ya. Itu semuanya adalah untuk keselamatan kita di akhirat nanti, ya. Sebagai ujian bagi kita apakah kita taat atau tidak. Ya. Ini semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah tidak zalim sedikit pun, ya, kepada manusia, ya. Karena apa? Allah Maha Suci. Allah la zulman bisyai. Allah tidak zalim sedikit pun, ya. Nah, inilah, maka orang yang memahami tentang ini, maka kemudian dia tunduk patuh kepada aturan Allah, ya. Tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan ketentuan Allah, nah, maka mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu warisun. Ya. Wa laqad 'alimnal mustaqaddimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun 'alim. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi, ya. Saudaraku yang budiman, yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang menghidupkan binatang-binatang, ya, ternak, hewan, ya, yang menghidupkan semua yang melata di bumi, yang terbang di langit, siapa? Allah. Yang memberikan nyawa, ruh, itu Allah, ya. Tidak ada selain Allah. Maka kehidupan inilah adalah Allah yang mengontrol. Yang mematikan Allah, ya. Semua yang mematikan adalah Allah, ya. Karena apa? Yang mencabut nyawa adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Malaikat Israel sedikit pun tidak berani menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seekor semut tidak akan mati kecuali sudah ditentukan Allah untuk mati. Seekor binatang melata, kutu, ya, laba-laba, dia tidak akan mati kecuali memang sudah ditakdirkan Allah mati di situ. Ya. Semuanya sudah ada time frame-nya, sudah ada waktu ketentuannya. Kapan dia hidup mulainya dan kapan dia mati di dunia ini. Ya. Nanti kemudian Allah akan bangkitkan semua makhluknya di padang mahsyar. Kumpulkan semuanya. Nah, disitulah maka Allah akan membuat suatu pengadilan besar. Ya. Dengan satu sistem, dengan satu aturan main, ya, yang sama. Yang sama, ya. Satu aturan main yang sama. Satu sistem undang-undang yang sama yang dipakai untuk mengadili manusia. Manusia dan jin. Ya. Dan aturan itu sudah disampaikan Allah terlebih dahulu, ya, kepada siapa? Kepada kita manusia. Ya. Ketika kita hidup di dunia. Ya. Ya. Jadi ini ibarat seperti kita bermain sepak bola. Ya. Kita adalah pemain di dalam lapangan hijau itu. Ya. Maka siapapun yang mau main di dalam lapangan hijau sepak bola, maka dia otomatis harus sudah tahu aturan mainnya. Ya. Aturan untuk penalti. Ya, aturan untuk permainan, batas-batas permainannya, ya. Kalau bola keluar dari lapangan melalui garis itu, maka tidak boleh lagi dijadikan rebutan, ya. Rebutan hanya di dalam kotak itu, ya. Ya. Kemudian sasarannya jelas, masuk gawang, ya. Memasukkan bola ke dalam gawang, ya. Tekniknya, aturannya, ya, semuanya sudah dibuat aturan main, ya. Aturan main di dalam persepak bolakan. Ya. Maka ketika dia main, maka mengikuti aturan itu. Dan untuk supaya memastikan bahwa aturan sepak bola itu berjalan di lapangan, maka ada wasit. Ada wasit. Sama dengan kehidupan kita. Ya. Nanti di akhirat, ketika Allah mengumpulkan seluruh jin, manusia, binatang, ya, malaikat, ya, di satu tempat, ya, semua manusia yang pernah hidup dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Semua jin, ya, iblis, setan, dikumpulkan semuanya. Ya. Maka Allah akan menghakimi seluruh makhluknya dengan satu sistem. Ya. Dan memang dengan satu sistem berarti Allah itu satu. Ya. Karena nggak mungkin Allah banyak kemudian membuat banyak sistem. Sama dengan surga. Surga itu hanya satu. Ya. Surga adalah milik Allah, Allah yang menciptakan. Tidak ada surga versi Tuhan lain atau agama lain, ya. Agama dalam yang sesungguhnya adalah Islam, kehidupan sejati, ya. Islam adalah agama, ya, yang Allah ridhoi di dunia maupun di akhirat, ya. Yang Allah tentukan di dunia dan di akhirat, ya. Silakan mau manusia mau selamat di dunia dan akhirat masuk Islam, ya. Nah, sama dengan Allah adalah satu yang menguasai kehidupan di dunia ini dan di kehidupan di akhirat. Allah memang memberi kebebasan manusia untuk beriman atau kafir. Ya, beriman kepada Allah berarti menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, mengikuti aturan dari Allah, jelas sekali ya. Aturan dari Allah itu dari mana? Ya dari wahyu Allah. Disampaikan kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul ya. Dan itu di zaman sekarang sudah lengkap ada di dalam Al-Qur'an ya, semuanya adalah wahyu Allah ya. Dan Al-Qur'an itu sudah merangkum semua kitab suci yang diturunkan Allah sejak dari awal sampai akhir. Cukup, sudah mencukupi. Kemudian Al-Quran diperjelas lagi dalam implementasi hidup dengan sunnah Nabi, dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita padukan antara Al-Quran dengan sunnah Nabi. Ya. Kenapa? Karena ini satu kesatuan, satu paket sistem kehidupan. Dan itulah Islam. Ya. Maka kita menyeru manusia supaya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi. Itulah jalan keselamatan, jalan Islam. Saudaraku yang budiman, jadi Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin ya. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. Jadi ini adalah kekuasaan. Kekuasaan itu di tangan Allah. Allah mengetahui siapa saja sebelum kita. Dan Allah juga mengetahui siapa saja sesudah kita. Anak keturunan kita, cucu kita, cicit kita. Ya, apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi 100 tahun lagi, apa yang akan terjadi nanti mungkin 1000 tahun lagi, wallah alam ya. Allah semuanya mengetahui kapan terjadinya kiamat, Allah mengetahuinya. Bagaimana kondisi nanti di padang mahsyar, Allah Maha mengetahui semuanya. Kenapa? Karena yang Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengatur kehidupan ini, seluruh kehidupan kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman adalah orang yang sungguh-sungguh ya mempersiapkan diri dunia ini untuk kehidupan yang abadi nanti. Sementara orang yang tidak beriman adalah mereka ya tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ya. Mereka hidup di dunia ini mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu apa? Mengikuti keinginan pribadinya. Ya. Maka kalau kita lihat sekarang banyak manusia yang bekerja keras. Ya. Membanting tulang, ya, berusaha, ya, meniti karir, supaya apa? Supaya bisa hidup sejahtera, banyak harta, banyak tabungan, supaya memiliki pangkat, kedudukan, jabatan, kehormatan diri, ya. Ya. Maka itu semuanya adalah mengikuti hawa nafsu. Kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang beriman adalah mereka hidup mengikuti aturan dari Allah, mengikuti tuntunan dari Allah, ya, berusaha mengalahkan hawa nafsunya. Ya, kita makan betul karena kita butuh makan untuk hidup. Nah, tapi kita hidup untuk Allah, bukan untuk diri kita. Ya. Kita beribadah untuk Allah, bukan untuk diri kita. Ya. Kita butuh makan minum apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Ya. Kita bisa berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menyeru manusia kepada Islam, menyeru manusia kepada kehidupan abadi, supaya manusia selamat dari neraka, supaya manusia selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Saudaraku yang budiman terjelas. Wa inna rabbaka huwa yakhshuruhum, innahu hakimun alim. Ya. Dialah Allah, ya, Tuhanmu yang dialah yang akan mengumpulkan semuanya, mengumpulkan mereka semua, semuanya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Ya. Itulah hari yang besar, ya. Kita bisa bayangkan kalau peristiwa Olimpiade, peristiwa Piala Dunia sepak bola, ya, atau dalam peristiwa Haji, ya, jamaah Haji jutaan manusia berkumpul dalam suatu tempat, ya, maka itu adalah peristiwa besar, ya. Maka pada mahsyar itu adalah jauh lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena seluruh manusia dari semua generasi zaman itu berkumpul dalam satu tempat, ya. Kemudian jin semuanya juga berkumpul dalam satu tempat, ya, di tempat itu juga, ya. Begitu juga semua hewan yang pernah hidup di muka bumi ini, ya, apapun itu juga berkumpul di dalam satu tempat, ya. Itulah hari yang besar. Maka kita semuanya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang besar itu, hari yang sesungguhnya. Karena apa? Kalau kita sudah dibangkit Allah di padang mahsyar, maka tidak ada kematian lagi, ya. Maka nyawa tidak bisa mati lagi, dan itulah kehidupan sejati, kehidupan yang selama-lamanya. Dan maka bagi mereka, ya, yang dimatikan Allah dalam kondisi kafir, non-muslim, maka dia menyesal selama-lamanya di alam barzah sekarang. Mereka itu menyesal, kepengen kembali hidup di dunia. Dan nanti di akhirat lebih menyesal lagi. Karena apa? Karena tidak ada jalan selamat, tidak ada jalan keluar, ya, kecuali masuk neraka, dan ketika masuk neraka selama-lamanya mau bersabar, mau mengeluh, mau berteriak, mau mencaci maki, mau melaknat, mau menyalahkan, mau apapun, tidak ada gunanya sama sekali. Ya, mau mengomel, mau marah, mau apapun, nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kesempatan hidup di dunia untuk berpikir, untuk merenung, untuk begitu banyak waktu untuk berpikir dan merenung seperti sekarang ini. Tetapi banyak manusia yang mengabaikan ya, tentang ini. Kenapa mengabaikan? Karena sibuk untuk mencari kehidupan duniawi, di mana kehidupan duniawi ini ya, harta, jabatan, pangkat, kedudukan, kesenangan hidup itu semuanya akan kita tinggalkan. Tidak sadar bahwa itu semuanya akan kita tinggalkan dan kita akan menghadapi suatu pengadilan yang luar biasa. Ya. Ya. Pertanyaan mungkar makir di mungkar dan nakir di alam kubur untuk semua manusia. Kemudian nanti di padang mahsyar kita akan menghadapi yaumul hisab, yaumul mizan, ya. Semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah hari yang besar di mana apa yang telah kita lakukan di dunia apapun itu akan ditanya oleh Allah, ya. Umur kamu, kamu habiskan untuk apa, ya? Badan kamu, ya, organ tubuh kamu, kamu gunakan untuk apa? Apakah untuk sesuai dengan yang diinginkan Allah, diridha Allah atau tidak? Ya. Harta kamu dari mana dan kemana kamu nafkahkan, ya. Waktu kamu, sehat kamu, muda kamu, ya, itu semuanya, ya, Allah akan pertanyakan, ya. Allah akan pertanyakan untuk siapa? Semua manusia akan menghadapi masa seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang diselamatkan Allah adalah akan dihisab dengan hisab yang mudah. Bahkan ada dari umat Muhammad SAW ini, ya, itu ada 70.000, ya, 70.000 manusia yang tanpa hisab. Jadi dia tanpa hisab sekali dan langsung masuk surga. Nah, itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah semoga kita termasuk di situ, ya. Karena Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam riwayat lain bukan hanya 70.000 tapi digandakan lagi, ya. Digandakan lagi, ya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita berlomba-lomba, ya, bagaimana supaya kita nanti selamat di akhirat. Itu karena itulah kehidupan yang sejati. Jadi Allah yang mengumpulkan, dan tidak ada kekuatan satupun yang bisa mengumpulkan semua makhluknya itu di padang mahsyar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak malaikat, tidak jin, ya, tidak manusia, ya, tidak makhluk, ya. Yang bisa mengumpulkan seluruh makhluk hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus sadari itu. Maka kita tunduk patuh kepada Allah, ya, kita mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Gitu. Nah, inilah kita bagaimana kita mengenal Allah, ya. Maka orang yang mengenal Allah, maka dia akan takut kepada Allah. Ya, takut kepada kebesarannya Allah, takut akan keagungan Allah, takut kepada azab Allah yang sangat pedih. Ya. Maka orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dia akan berusaha untuk merubah dirinya, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus, ya. Jelas, ya. Kenapa kok kita selama ini bodoh dengan ini, dengan Al-Qur'an? Bodoh dengan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Karena kita sibuk dengan duniawi. Kita dari kecil dicekokin oleh keluarga kita, oleh lingkungan hidup kita, bahwa hidup yang sukses adalah bagaimana supaya kita bisa meraih jabatan, kedudukan, pangkat, kehormatan diri, disegani, disayang, disanjung, ya, dengan berbagai macam prestasi, ya, hidup duniawi. Nah, itulah orang yang sukses. Punya harta banyak, punya kekuasaan, jabatan, dihormati, punya banyak gelar, titel, prestasi, penghargaan, dan sebagainya. Padahal itu bukan kesuksesan. Kesuksesan adalah ketika kita dimatikan oleh Allah dalam kondisi diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan hidup. Ketika kita selamat dari godaan setan, iblis setan, ya, di dunia ini, sehingga kita mati dalam kondisi diridhai Allah Subhanahu wa taala, masih mati dalam kondisi muslim, beriman kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Sehingga arwah kita ketika kita dicabut itu disambut oleh penduduk langit, yaitu malaikat, ya. Penduduk langit menyambut kita dan harum wangi itu menebar ke seluruh penjuru langit, ya, dunia dan langit. Nah, itulah orang-orang yang dimatikan Allah dalam kondisi husnul khatimah, ya. Husnul khatimah itu Allah ridho kepada dia, ya. Nah, inilah, maka itulah kesuksesan hidup sejati. Dan dengan itulah insya Allah Allah akan selamatkan kita di akhirat nanti ya dari api neraka dan dimasukkan dengan rahmatnya ya melalui rahmat dan ridhonya ya ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala seluas langit dan bumi selama lamanya. Nah, saudaraku yang budiman tua cerdas. Islam inilah yang kita seru ya karena Islam adalah jalan keselamatan. Islam adalah satu-satunya sistem kehidupan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Surga adalah satu ya yang diciptakan Allah dan tidak ada yang bisa menciptakan surga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa memasuki surga Allah itu adalah orang-orang yang menurut kriteria Allah. Bukan menurut kriteria yang lainnya. Dari mana kita tahu kriteria-kriteria untuk masuk surga? Dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi, dari hadis-hadis Rasulullah. Maka kita mempelajari hidup, mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, Sunnah Nabi. Kalau kita sekarang sibuk dengan ilmu-ilmu duniawi, ya, maka kita coba ya, kurangi bahkan kalau perlu kita alihkan untuk apa? Kepada kehidupan sejati, untuk mencari kehidupan sejati, yaitu dengan kita pelajari Al-Quran, ya. Al-Quran, ya kita pelajari, kita tadaburi, kemudian kita renungkan, pahami, dan kemudian kita amalkan semampu kita. Ya. Hadis-hadis Rasulullah kita pelajarin, kita amalkan langsung. Ya. Kita amalkan langsung, jangan nunda-nunda lagi. Ya. Berusaha kuat, ya. Karena itulah jalan keselamatan. Nah, jadi kembali kepada tadi, bagaimana karakteristik hidup para nabi dan rasul? Ya. Maka para nabi dan rasul itu tidak pernah membangun gedung-gedung yang tinggi. Ya. Para nabi dan rasul hidup di dunia ini bukan untuk membangun rumah mewah. Ya. Gedung yang tinggi atau membangun sarana-sarana yang hebat. Tidak. Tapi para nabi dan rasul adalah berjuang menyeru pada manusia untuk hanya menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk patuh kepada aturan Allah, untuk hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan keselamatan. Ya. Itulah misi para nabi dan rasul dan itulah yang kita lakukan. Ya. Yang harus kita lakukan mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul yaitu berdakwah ila Allah, menyeru manusia kepada Allah, menyembah kepada Allah semata, kemudian menjauhi, mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hidup tunduk patuh kepada aturan Allah, ya. Kemudian kita berjihad fisabilillah, ya. Berjihad fisabilillah. Kenapa? Karena ketika kita berdakwah kepada Allah, ya, berdakwah di jalan Allah, itu akan menghadapi banyak tantangan, rintangan, ya. Dari siapa? Dari orang-orang yang berkuasa kebanyakan, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kenapa? Kan orang-orang yang berkuasa, ya, dari dulu, ya, itu adalah dia mencintai status quo-nya. Ya. Kenapa? Karena status quo itu dengan status quo dengan aturan yang dia buat sekarang, ya, itu akan membuat dia menikmati banyak kehormatan diri, ya, kenikmatan diri, ya, status sosial dihormati, disanjung, ya. Dan itu mereka ingin melanggengkan kekuasaannya itu dengan apa? Dengan aturan yang dia buat sendiri. Ya. Dengan aturan yang direkayasa. Dan menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para pembesar negeri, ya, raja penguasa itu kebanyakan adalah musuh para nabi dan rasul. Kebanyakan ya. Kebanyakan adalah musuh para nabi dan rasul. Yang menolak dakwah para nabi, ya. Itu adalah kebanyakan al-mala. Al-mala adalah para pembesar negeri. Para pembesar negeri adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki harta, memiliki pengaruh sosial yang tinggi. Ya. Dengan pengaruhnya itu, dengan kepintarannya itu, dengan kecerdasannya itu, dengan popularitasnya itu, ya, maka mereka menghalangi dakwah para nabi, ya, bahkan kemudian memprovokasi manusia, ya, orang-orang di bawahnya supaya memerangi para nabi dan rasul. Kenapa? Karena ya, konsekuensi daripada beriman kepada Allah adalah tunduk patuh kepada undang-undang aturan hidup dari Allah. Sementara kalau para penguasa, pembesar negeri itu ya, lebih suka aturan itu dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Karena dengan aturan yang dibuat oleh manusia itu banyak kelemahannya, sehingga dia bisa banyak bermain di situ, sehingga di situ dia banyak menikmati fasilitas kemewahan duniawi ini dan ini. Itu ini dan itu. Nah, inilah yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Ya. Kebanyakan orang yang tidak suka dakwah Islam itu adalah para pembesar negeri, para penguasa, orang yang memiliki jabatan, baik itu di militer maupun sipil. Ya. Karena apa? Karena jabatan kekuasaan itu telah menjadikan mereka itu menikmati kesenangan-kesenangan hidup di dunia. Jabatan, menikmati fasilitas-fasilitas hidup di dunia. Dan itu dia menikmati fasilitas hidup ini atas dasar apa? Atas dasar aturan yang dibikin oleh manusia, yang dibuat-buat oleh manusia, ya. Nah. Dan itulah mengikuti hawa nafsu. Nah, inilah jelas sekali ya. Maka kita harus tahu posisi kita di mana, ya. Apakah kita ini menyeru kepada Allah atau menyeru kepada aturan dari selain Allah, ya. Aturan dari selain Allah itu berarti dari manusia, ya. Ya. Itu adalah tipu daya setan. Tipu daya setan. Maka kita berlindung kepada Allah dari tipu daya setan, dari makar setan, iblis, ya, dari orang-orang yang kafir, ya. Orang-orang makar dari orang kafir. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Kembali kepada konsep dasar karakter. Jadi, jalan keselamatan adalah jalan mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul. Nah, para nabi dan rasul itu berlalu dari satu zaman ke zaman berikutnya, dan nabi dan rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Rasulullah Muhammad SAW itu hidup 14 abad lampau di Jazirah Arab. Ya. Maka kita harus fokus ke sana. Kita walaupun kita hidup di zaman sekarang jauh, ya, 14 abad lampau, tapi kita tetap harus merefer, ya, konsep hidup kita, menjalani hidup kita ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena ajaran Islam adalah ajaran universal untuk seluruh zaman. Cocok untuk seluruh zaman, cocok untuk seluruh tempat. Karena dia adalah aturan yang universal, ya. Ya. Tidak membeda-bedakan antara status antara suku seseorang, ya. Bangsa seseorang, tidak, ya. Islam adalah aturan universal selama-lamanya, ya, untuk manusia, ya. Dan Islam adalah aturan hidup yang benar, ya. Jelas, tegas, autentik, ya. Dasarnya jelas. Al-Qur'an adalah orisinal. Wahyu Allah, ya, ayat Al-Qur'an ada 6666 ayat, dan itu dari sejak awal, ya, diwahyukan Allah kepada Rasulullah dan Rasul kemudian menyampaikan kepada sahabat, sampai sekarang tidak ada yang berubah satu huruf pun, ya, satu kalimat pun, satu ayat pun, tidak ada yang berubah, ya. Dan Allah menjamin itu, ya, ya, karena apa? Sebagai dasar undang-undang kehidupan kita, ya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Allah telah jamin itu, ya, sebagai pedoman hidup seluruh manusia seluruh zaman, ya, dari sejak Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sampai akhir zaman. Ya. Saudaraku budiman, hadis Rasulullah itu adalah merupakan aplikasi langsung, ya, penjelas daripada ayat Al-Quran. Maka supaya kita hidup kita jelas, mudah, maka kita harus hidup sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kita imani, ya, kita taati. Ya. Kenapa? Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu berarti adalah juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita tidak mendikotomikan, tidak bisa memisahkan antara Al-Quran dan Hadis. Ya. Karena itu adalah satu paket, satu kesatuan, saling melengkapi, satu sistem universal, itulah Islam. Ya. Nah. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Maka kita insyaallah presentasi ini, ya, kita akan tutup, ya, dengan membacakan ayat Al-Qur'an, ya, di dalam surat Ibrahim, ya. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 44 sampai ayat terakhir yaitu 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzirin nas yauma ya'tihimul adab fayaqulu alladziina dzulamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladziina dzulamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal wa qad makaru makrahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah inna Allah azizun duntiqam yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahar wa taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahum nar. Ya jazia Allah kulla nafsin ma kasabat. Inna Allah zari'ul hisab. Hada balaghul nas wal yung darubihi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid wa ilaa zakkara ulul albab. Dan berikanlah peringatan. Ya. Jadi ini adalah wa'angzir. Allah memerintahkan. Fi'il amar. Perintah Allah kepada Muhammad SAW. Rasulullah. Ya, untuk memberikan peringatan. Wa'angzirinas. Kepada manusia. Kepada manusia. Kita manusia. Kita hidup manusia. Berarti kita menjadi sasaran peringatan itu. Ya. Ingat. Kita adalah manusia. Maka kita menjadi sasaran peringatan dari apa yang telah perintahkan Allah kepada Muhammad SAW untuk memperingatkan. Apa itu? Yauma ya'timul adab, yaitu akan kedatangan hari, ya, yaitu akan datangnya hari, ya, azab, ya, yaitu akan datangnya azab kepada mereka, ya, yaitu kapan? Nanti, jadi hari akhirat, ya, itu adalah azab yang besar, ya, di mana azab neraka itu, siksa neraka yang paling ringan itu adalah seseorang, ya, telapak kakinya tersentuh oleh jilatan api neraka. Dan kemudian, karena jilatan api neraka di telapak kakinya itulah, maka otaknya mendidih. Saking panasnya api itu. Ya. Ya. Jadi jilatan api di telapak kakinya itu mendidihkan otaknya. Saking panasnya api itu. Itulah adalah siksa yang paling ringan di dalam neraka. Ya. Maka, kita harus takut dengan siksa itu. Ya. Sangat pedih. Kita bisa bayangkan kalau orang berpakaian api makan, ya, ya, makan dari zakum, buah zakum, ya, zakum yang panas sekali. Ketika dimakan itu akan menghancurkan semuanya yang ada di dalam perut, ya. Minuman, ya, adalah dari luluhan didihan logam besi, ya, yang ketika diminum itu akan menghancurkan, ya, mulut, kerongkongan, ya, tenggorokan, sampai ke lambung, sampai seluruh isi perut akan hancur luluh. Itu adalah minuman dari para penghuni neraka. Ya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah hari yang sangat luar biasa, ya. Dan itu bagi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, ya, mereka yang mati dalam kondisi non-muslim itu adalah azab yang selama-lamanya. Bisa bayangkan ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun dalam kondisi seperti itu, ya, siang malam, ya, bukan hanya siang malam, terus menerus, ya, ya, terus menerus, karena sana nanti, ya, tidak ada siang malam lagi, ya, terus menerus dalam kondisi itu, ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka itu adalah peringatan yang besar, ya. Tugas kita adalah memperingatkan manusia, jangan sampai kita masuk dalam azab yang seperti itu, ya. Kalau kita bandingkan dengan penderitaan di dunia, nggak ada apa-apanya, ya. Penderitaan di dunia ini, ya. Misalkan kita, maaf, ya. Misalkan kita mau masuk Islam, ya. Takut kita hidup menderita. Kenapa? Karena nanti kalau masuk Islam, ya, harus sholat 5 waktu, harus menjauhkan minuman keras, kemudian tidak boleh makan daging babi. Kalau Islam itu harus puasa, ya. Kalau Islam itu harus berzakat, ya. Kalau Islam itu harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya. Ya. Itu konsekuensi dari semua tugas itu, kewajiban itu adalah menderita, kan? Ya, kita capek. Karena apa? Kita sholat 5 waktu, capek, lelah. Ketika kita ngantuk, ketika subuh harus sholat subuh. Enggak apa-apa, ya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, ingin mengharapkan keselamatan di akhirat, itu menjadi ringan. Menjadi ringan, ya. Kesusahan, kecapean, ya, itu semuanya menjadi ringan. Ya, sama dengan, lah, ini adalah seperti perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, itu berkata, ya, ketika maut mau menjemput dia, ketika dia dalam sakratul maut, itu ahlan wa sahlan al-maut, ya. Selamat datang kematian. Kenapa? Karena saya sudah lama menunggu datangnya kematian. Karena saya sudah mempersiapkan diri sekian lama, ya, sekian tahun untuk menghadapi kematian. Dan memang dari dulu saya sudah lama tidak menyukai kehidupan dunia ini. Saya hanya menyukai kehidupan dunia ini hanya dua hal. Yaitu apa? Yaitu ketika siang saya bisa berpuasa, ya, di hari yang terik sehingga saya haus, kehausan, ya. Saya menikmati. Saya menyukai dengan puasa itu, ya. Kemudian di malam hari saya bisa sholat qiyamul lail, sholat sunnah malam, ya, berdiri di hadapan Allah, ya, dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi kedinginan, ya. Itu saya sukai dengan kehidupan itu. Kenapa? Karena Karena saya yakin bahwa dengan itulah maka Allah akan selamatkan kita di padang mahsyar ketika manusia itu berdiri selama 50 ribu tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika matahari terik panas penggala, ya kan, semua manusia kehausan, ya kan, ya, maka 50 ribu tahun bayangkan berdiri tidak ada tempat duduk, ya, tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat bernaung, ya, kecuali yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada hari, kepada Allah dan hari akhir itu berusaha sungguh-sungguh untuk mencari keselamatan di akhirat itu. Nah, inilah Mu'adz bin Jabal, ya. Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu, ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, jadi yauma ya'timul adab fa yaqulul ladzina kadzalamu, ya. Jadi maka nanti di hari akhirat itu ketika datang azab, ya, ketika manusia digiring ke dalam neraka, fayaqulul ladzina dzalamu. Dzalamu adalah orang-orang zalim. Siapa orang zalim? Orang zalim adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah semata, ya. Itu adalah zalim. Kenapa? Karena dia hidup ini semuanya adalah dari karunia Allah. Rezeki yang dia makan, dia minum, ya. Semua yang dia nikmatin fasilitas hidup di dunia ini adalah sumber asal muasalnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau menyembah Allah, tapi justru menyembah Tuhan selain Allah. Nah, itulah zalim. Kezaliman terbesar adalah ketika manusia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan dia, yang menghidupkan dia, yang memberikan rezeki, yang memberikan fasilitas hidup. Fasilitas hidup kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa matahari. Kita tidak bisa hidup tanpa udara. Kita tidak bisa hidup tanpa tempat berpijak, ya. Maka tempat berpijak matahari, udara itu semuanya adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak bisa hidup tanpa organ tubuh kita. Organ tubuh kita ini apapun itu adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang zalim adalah orang yang, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka fayaqulul ladzina dzalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa natabi rusul, ya. Maka orang-orang zalim itu akan berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan untuk kembali ke dunia walaupun cuma sebentar, ya. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau, dakwah Engkau, ya, dan akan mengikuti rasul-rasul, para rasul, para nabi, para rasul. Kemudian Allah menjawab, ya. Awalam tak kunu aqsamtum min qabl malakum min zawal, maka kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa kamu sekali-kali tidak akan binasa. Maka inilah yang terjadi sekarang ini, ya. Kenapa orang lalai dari Islam, ya, tidak mau masuk Islam, atau lalai ketika sudah masuk Islam kemudian dia lalai kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, lalai kepada kehidupan akhirat. Kenapa? Karena sibuk dengan duniawi, ya. Sibuk membangun ini dan itu, ya, membangun duniawi, para sarana dan sarana hidup, ya. Lupa bahwa itu semuanya akan ditinggalkan, seolah-olah bahwa dia hidup ini untuk hidup di dunia ini saja, ya. Ya. Ya. Jadi dia menyangka bahwa dia tidak akan binasa, dia tidak akan mati, ya. Nah, inilah konsep yang sekarang banyak diikutin oleh kebanyakan manusia, yaitu konsep hidup materialistik, sekularisme, ya. Dia muslim tapi dia tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Karena tidak yakin dengan kehidupan akhirat, kenapa? Karena dia ilmu tentang akhirat sedikit, minim. Karena tidak yakin, ragu-ragu dengan akhirat, maka dia hidupnya adalah dipakai, diforsir untuk mencari kehidupan dunia ini, ya. Karena memang kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang bisa langsung dinikmati, instan, ya, makan enak, minum enak, tempat tinggal nyaman, ya, makmur sejahtera, itu bisa langsung di, ya. Dan itu adalah tipuan dari kehidupan dunia ini, ya. Maka jangan sampai kita tertipu, ya. Nah, maka Allah mengatakan, berfirman, wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Perumpamaan sudah banyak, ya. Bagaimana Allah berikan perumpamaan terhadap kaum 'Ad, ya. Kaum 'Ad, ya. Ketika Allah mengutus Hud alaihissalam. Kemudian kaum Samud ketika Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam, ya. Ya. Sudah diperingatkan oleh Nabi Hud, Nabi Soleh, ya. Untuk Allah tak butuh ilah Allah, ya. Ya, supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tapi mereka ingkar. Kemudian untuk berislam, ya. Untuk mengakui bahwa kekuasaan di tangan Allah dan hanya menyembah kepada Allah, mengikuti aturan dari Allah. Tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka lebih sukai menyukai aturan yang dibuat oleh diri mereka sendiri, oleh tokoh-tokoh mereka. Karena dengan aturan yang dibikin oleh tokoh-tokoh mereka itulah, maka mereka bisa menikmati fasilitas hidup, kenikmatan hidup, ya, status sosial tinggi dan sebagainya. Maka mereka menolak dakwah para nabi dan rasul, ya. Dan mereka bahkan meminta bukti ancaman dari Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, ya. Maka kemudian Allah binasakan kaum Ad, kaum Samud, ya. Dan peninggalan tempat-tempat tinggal kaum Ad, kaum Samud itu ada di sampai sekarang masih kita bisa kita lihat. Dan ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang sudah Allah berikan kepada kita, ya, yang orang yang hidup di zaman sekarang ini, ya. Bisa kita lihat perumpamaan itu. Dan Allah sudah banyak memberikan perumpamaan, ya. Sudah cukup perumpamaan itu. Maka siapa yang mau mengambil ibrah, hikmah pelajaran, maka silahkan untuk berubah. Dan bagi mereka yang tidak mempedulikannya, tidak peduli, ya, berpaling, mengingkari, ya silahkan. Nanti ditanggung sendiri akibatnya di akhir. Ya inilah, Allah sudah jelaskan semuanya. Dan sungguh mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Ya. Dan sungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung. Ya. Sekarang masih kita jumpai banyak penguasa, ya, dimanapun, ya, di beberapa hampir semua tempat itu zalim. Ya, zalim kepada orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang Muslim yang sungguh-sungguh beriman dan Muslim. Ya, zalim. Ya. Dengan apa? Kedzalimannya itu menolak dakwah Islam. Ya. Ketika disuruh untuk menjadi Muslim yang benar, mereka tidak mau. Ya. Tidak mau, menolak. Ketika diminta untuk menegakkan aturan Allah, hukum Allah, tidak mau. Tapi malah justru mengambil hukum selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum positif yang dibuat oleh manusia. Yang dimana di dalamnya itu, ya, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ya. Ya, mengikuti hawa nafsu itu apa? Ya, kekuasaan, ya kan? Fasilitas hidup. Ya. Maka di negeri yang tidak menerapkan Islam sungguh-sungguh, itu adalah negeri yang penuh dengan hawa nafsu, ya. Di mana penguasanya itu hidup mewah, ya, dengan bergelimang fasilitas hidup, ya, makan enak, tidurnya nyenyak, ya, di mana-mana disanjung, dipuja, ya kan. Sementara rakyatnya itu dibebani dengan pajak yang tinggi, ya. Ini sama dengan apa yang terjadi di zaman kerajaan Kisra Persia. Begitu juga Romawi Timur, ya. Di zaman Kisra Persia dan kekaisaran Romawi Timur itu kedzaliman, ya, kedzaliman, ya. Kedzaliman di mana rakyat itu dibebani dengan pajak yang tinggi dan pajak itu dikumpulkan, kemudian dengan pajak itulah maka para pembesar negeri, para penguasa itu, para bangsawannya, ya, bangsawan itu dari sipil, dari militer maupun dari gereja, ya, itu menikmati fasilitas hidup bermewahan, makan enak, ya kan. Kemudian mereka kalau memberikan perintah harus ditaati, ya. Dan itulah yang terjadi, ya. Itulah yang terjadi. Maka terjadi peperangan besar antara kaum muslimin, ya, yang dipimpin oleh Rasulullah, para sahabat, dengan kekisaran Persia dan Romawi Timur, ya. Kenapa? Karena memang dakwah Islam adalah dakwah untuk menegakkan aturan Allah, ya. Di mana aturan Allah adalah bersih dari hawa nafsu. Karena Allah adalah Maha Suci. Sementara kalau aturan selain dari Allah, itu berarti aturan dibuat oleh penguasa, oleh para pembesar negeri, di mana para pembesar dan negeri ini, penguasa ini adalah manusia biasa yang banyak hawa nafsunya. Nah, maka penting sekali kita menegakkan Islam supaya kita apa? Terbebas dari kezaliman manusia. Nah, ini penting sekali. Nah, inilah, ya. Penting sekali kita kembali kepada Islam, kembali kepada aturan Allah, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam, ya. Saudaraku yang budiman terjelas. Jadi maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya, ya. Jadi Allah telah berjanji kepada rasulnya, ya. Walati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizurahu ala dinukli wa kafa bila syahida. Allah telah mengutus, ya, kepada manusia para rasulnya, dan Allah berjanji akan memenangkan agama Allah, din Islam, kepada aturan hidup yang lainnya, ya. Dan ini adalah janji Allah, ya. Kalau sekarang kita lihat Islam tidak tegak di muka bumi, di berbagai negeri, bahkan di negara-negeri yang mayoritas Muslim pun Islam itu tidak ditegakkan, ya. Maka itu adalah, ini adalah waktu temporer, ya. Insya Allah ya, Islam akan memenuhi ujung barat dan ujung timur. Sebagaimana nubuah Rasulullah bahwa Islam itu akan melingkupin, aturan Islam akan melingkupin negeri barat dan timur, ujung timur dan ujung barat. Ya. Jadi Islam akan menjadi rahmatan lil alamin ketika Islam itu ditegakkan di muka bumi sebagai undang-undang dasar kehidupan. Nah inilah di sana kita berjuang, berjuang untuk menegakkan klaim Allah di muka bumi, menegakkan aturan Allah di muka bumi. Itulah jihad fisabilillah. Itulah jihad fisabilillah. Itulah perjuangan yang sejati, dan perjuangan itulah yang Allah berikan janji untuk kenikmatan surga seluas langit dan bumi untuk hamba-hambanya yang sungguh-sungguh beriman dan berjuang di jalannya. Saudaraku yang budiman, secara jelas Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan, ya. Maka penting sekali kita kembali kepada jalan Allah, ya. Allah berfirman, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawati wa barazulillahil wahidil qahar, ya. Jadi pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, langit begitu juga. Maka kemudian manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah, Allah yang Maha Esa Al-Wahid dan Al-Qahar, yaitu Allah yang Esa, ya, tunggal, ya, dan Dialah yang mengalahkan, yang Maha Perkasa yang mengalahkan semuanya. Ya. Maka Al-Mulku Yaumaidinillah, Al-Mulku Yaumaidinillah. Jadi pada waktu, pada hari itu, hari kiamat itu, hari pembalasan itu, hari akhir itu, hari yang abadi itu adalah seluruh kekuasaan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting sekali kita sekarang ini di dunia ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi hamba Allah adalah menjadi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengatakan sebagai hamba Allah, ya, sebagai orang yang beriman, tapi kita malah tidak tunduk patuh kepada Allah. Ya, bagaimana seseorang mengaku hamba Allah sementara dia tidak mengabdi kepada Allah, tapi justru mengabdi kepada selain Allah. Nah ini berarti pertanyakan keimanan dia. Ya. Maka pada hari itu, ya, wataral mujrimina yaumaitin muqarranina fil asfad. Pada hari itu, engkau akan melihat orang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Diikat dengan belenggu, ya. Ya, di dunia ini memang Allah beri kebebasan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim untuk hidup sesukanya, ya, bersenang-senang, makan enak, tidur enak, ya kan, bergembira ria, bertamasya ria, ya kan, menghibur diri, ya kan, tertawa-tawa, ya kan, di mana senang, di sini senang, di situ senang, ya Allah biarkan. Tapi nanti di akhirat mereka dalam kondisi terbelenggu, ya, tidak bebas, ya, terbelenggu, ya, kemudian dihinakan, ya, terhinakan, ya. Kemudian tidak ada yang peduli dengan nasibnya, ya. Tidak ada yang peduli. Kenapa? Karena semuanya, ya, itu berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing di akhirat nanti, ya. Maka sarabiluhum min qatirati wa dagsha wujuhumun nar, ya. Pakaian mereka itu dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau aspal itu terbakar dan kemudian menjadi pakaian, ya. Panasnya bukan main, ya. Dan wajah mereka ditutup dengan api neraka. Jadi api neraka melingkupin wajah mereka, ya. Api neraka melingkupi dia dari atas, dari bawah, dari kanan kiri, dari depan belakang, ya. Dari seluruh arah, ya. Jadi luar biasa. Panasnya bukan main. Ya jazakallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Agar Allah memberikan balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan di dunia, ya. Maka orang-orang kafir, orang musyrik, amal-amal mereka itu di akhirat tidak dinilai oleh Allah, sia-sia belaka, ya, dan semuanya menjadi penyesalan bagi dia, ya. Ya. Penyesalan sekali. Kenapa? Karena dasar diterimanya amal, usaha di akhirat nanti adalah dia harus beriman kepada Allah, dia harus ikhlas kepada Allah, dia harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hada balagul nas wal yangdaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid wal yadhakara ulul albab. Dan Al-Qur'an ini adalah penjelasan, ya, yang sempurna bagi manusia agar manusia diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa dialah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Ya. Waliyadzakara ulul albab. Agar orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki pikiran jernih, supaya berpikir merenung, ya, maka inilah momentum bagi kita sekarang untuk berpikir merenung. Ya. Tentang apa? Tentang jalan hidup kita, tentang agama kita, tentang keyakinan kita, apakah kita mengaku beriman, apakah keimanan kita benar, dan sebagainya. Ya. Insyaallah demikian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kebenarannya datang dari Allah, dan kalau ada khilaf, salah tutur kata itu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.